Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yafir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخوانا في الدين رحماني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali, yaitu kita baru masuk kepada fasal yang baru yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu permasalahan ruqyah dan juga tamimah. Sudah kita lewati penjelasan dari beliau bahwasanya ruqyah ini ada dua macam. Yang pertama adalah jenis ruqyah yang kosong dari kesyirikan, yaitu ruqyah yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ataukah bertawassul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah dengan doa-doa yang maksurah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ruqyah yang semacam ini adalah merupakan perkara yang mubah, yaitu perkara yang disyariatkan. Bahkan itu adalah merupakan bentuk ihsan seorang raqi kepada al-marqi, itu seorang yang meruqyah kepada orang yang diruqyah. Dalilnya seperti yang disebutkan oleh beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah meruqyah, itu qad raqa, beliau pernah meruqyah dan juga pernah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan hal tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ruqyah, jawaban dari beliau sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyanfa'hu. Barang siapa yang dia mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia berikan. Menunjukkan bahwasanya ruqyah adalah merupakan perkara yang diperbolehkan. Tentunya seperti jenis yang pertama, itu ruqyah yang kosong dari kesyirikan. Demikian pula telah disebutkan oleh beliau menukil dari ucapan Al-Imam As-Suyuti tentang persyaratan bolehnya untuk meruqyah jika terkumpul padanya tiga persyaratan. Kemudian di sini masih kelanjutan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Kata beliau, wa kaifiyatuha, dan kaifiyahnya, tata cara untuk meruqyah adalah, kata beliau, ayyakra'a atau ayyukra'a, ataukah ayyakra'a juga bisa, wa ayanfusa 'alal maridi. Itu seorang yang meruqyah, dia membaca dan juga meniupkannya kepada al-marid, itu kepada orang yang sakit. Jadi dibaca kemudian ditiupkan kepada orang yang sakit. Ini menurut apa yang dinukilkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dari Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Kita ikuti penjelasan dari beliau. Au yaqra'a fi ma'in wa yasqahu al-marid. Ataukah seorang ruqyah tersebut membacakan, itu membaca ayat-ayat Al-Qur'an tersebut fi ma'in, pada sebuah air atau pada air yang ada dalam gelas atau gelas ataukah yang sejenisnya. Wa yasqahu al-marid. Kemudian dia meminumkan air tersebut yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah tadi ataukah Al-Qur'an, diminumkan kepada orang yang sakit. Kama jaa fi hadits Tsabit Ibnu Qais. Sebagaimana hal ini datang dari hadis Tsabit Ibnu Qais radhiyallahu anhu, itu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha turaban min Bathan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil akhadha turaban, mengambil turab, itu debu, min Bathan, dari Bathan. Faja'alahu fi kidahin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan turab tersebut, meletakkan turab tersebut fi kidah, di sebuah wadah. Tsumma nafatha alaihi. Kemudian dia meludah, itu meniup di atas kidah tersebut yang berisi turab tadi. Wasabbahu alaih, dan menimpakan, artinya sabbahu, mengguyurkannya, alaih, kepada orang yang sakit tersebut. Tentunya kemungkinan besar adalah Tsabit Ibnu Qais yang diruqyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maka berdasarkan hadis ini, maka beliau Al-Imam As-Suyuti berpendapat bahwasanya ruqyah adalah semacam itu. Itu bisa dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang yang sakit, ataukah membaca di sebuah air kemudian diminumkan air tersebut kepada orang yang sakit sebagaimana yang datang dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam. Yang biasa diamalkan berdasarkan penjelasan para ulama adalah biasanya hanya sekedar dibacakan ayat-ayat dari Al-Qur'an, dan ini yang biasa diamalkan. Ini kita ikuti penjelasan dari beliau. Nah, ini jenis yang pertama dari ruqyah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian yang berikutnya adalah kata beliau, an-nau'u tsani. Jenis yang kedua, ma lam yakhlu minasyirki. Yaitu jenis ruqyah yang tidak bersih, tidak kosong dari kesyirikan. Yaitu di dalam ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan yang dibaca tersebut, ini ada kesyirikannya. Yaitu kata beliau, wa hiya ar-ruqa allati yusta'anu fiha bighairillahi. Yaitu ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan yang yusta'anu fiha bighairillahi, yang diminta pada bacaan-bacaan tersebut, meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada jin, kepada setan-setan, ataukah kepada penghuni kuburan, ataukah yang lainnya. Dia meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk kesembuhan orang yang sedang sakit tersebut. Min du'ai ghairillahi wal istighasati wal isti'adati bihi. Yaitu berupa berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada selain Allah, istighasah, bisa jadi bentuknya istighosah, karena mungkin sudah gentingnya kondisinya orang yang sakit tersebut. Wal isti'adah bihi. Dan juga meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita semuanya memahami bahwasanya namanya doa, istighosah, isti'adah, ini adalah merupakan bentuk-bentuk ibadah yang seharusnya itu diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika jenis-jenis ibadah tersebut ini dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah merupakan kesyirikan, termasuk pula dalam praktik. Kemudian kata beliau, aw yakunu bighairi lisanil arabi aw bima la yu'rafu ma'nahu kulaha kufrun aw syirkun wala yu'lamu anhu. Karena dikhawatirkan, kata beliau, bahwasanya ruqyah yang semacam ini, yang tidak menggunakan bahasa Arab, ataukah yang tidak diketahui maknanya, ini dikhawatirkan, kata beliau, akan dimasuki kekufuran ataukah kesyirikan, sementara tidak diketahui perkara tersebut. Ini dikhawatirkan kalau ruqyahnya adalah bukan dengan menggunakan lisanul Arab, bukan pula diketahui maknanya, sehingga dikhawatirkan. Fahadan naw'u, kata beliau, maka jenis ruqyah yang semacam ini adalah minar ruqyati mamnu'un, termasuk dari jenis ruqyah yang terlarang. Itu terlarang. Terlarang apalagi kalau jelas-jelas sekali mengandung unsur kesyirikan ataukah kekufuran. Karena itu adalah merupakan kesyirikan yang besar yang dilakukan oleh seorang yang meruqyah tersebut. Nah, ini dua jenis ruqyah yang disebutkan oleh beliau. Dan juga pembahasan-pembahasan para ulama yang lainnya, mereka menyebutkan ruqyah yang semacam ini. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau adalah at-tamaim, itu tamimah. Kata beliau, tamimah adalah wahiyya jam'u tamimatin. Tamaim adalah merupakan bentuk jamak dari tamimah. Itu tamimatun, jamaknya adalah tamaimu. Wahiyya ma yu'laku bi'anakis sibyan lidaf'il 'aini. Tamimah itu adalah merupakan, kata beliau, sesuatu yang digantungkan di leher-leher anak, lidaf'il 'ain, dengan anggapan tamimah tersebut bisa menolak penyakit 'ain. Dengan anggapan bahwasanya itu bisa menolak penyakit 'ain. Dan ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, di mana mereka menggantungkan pada anak-anak mereka untuk mencegah dari penyakit 'ain, yaitu sesuatu yang diyakini bahwasanya itu bisa menolak. Mungkin tali busur yang sudah usang, ataukah yang lainnya. Ini biasa mereka menggantungkan pada anak-anak mereka. Waqad yu'laku 'alal kibari minar rijali wan nisa'i. Dan terkadang, kata beliau, tidak hanya digantungkan pada anak-anak. Namun, kata beliau, qad yu'laku 'alal kibari, terkadang digantungkan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Itu karena khawatir orang yang dewasa tersebut terkena penyakit 'ain ataukah yang sejenisnya ataukah yang lainnya, maka digantungkanlah pada orang yang dewasa tersebut sesuatu untuk mencegah sesuatu yang dikhawatirkan tadi. Minar rijali wan nisa'i, baik dari orang dewasa tersebut adalah minar rijal, dari kalangan laki-laki ataukah perempuan. Ini terkadang, namun seringnya adalah digantungkannya pada anak-anak. Kemudian kata beliau, wa huwa ala nau'aini. Dan tamimah yang semacam ini, itu jenis tamimah, pembahasan tamimah, ini pun ada dua macam. Bentuk tamimah ada dua macam. Itu sesuatu yang digantungkan pada anak-anak, ataukah terkadang pada orang yang sudah dewasa. Ini jenis yang digantungkan tersebut ada dua macam barangnya. Yang pertama, kata beliau, an-naw'ul awwalu minat tamaim. Jenis yang pertama dari tamimah adalah ma kana minal Qur'an. Yaitu tamimah yang berasal dari Al-Qur'an. Itu ditulis di situ pada kertas ataukah yang lainnya, ayat-ayat Al-Qur'an, itu potongan-potongan dari Al-Qur'an. Yaitu bi ayyuktaba ayatun minal Qur'an. Yaitu ditulis padanya ayatun, itu ayat-ayat dari Al-Qur'an. Sesuai dengan yang diinginkan, mungkin surat Yusuf ataukah surat ini, surat itu, sesuai dengan apa yang diinginkan ditulis, dengan anggapan kalau digantungkan pada anak-anak nanti tercegah dari penyakit 'ain. Au min asma'illahi wa sifatihi. Ataukah ditulis nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya, ditulis kemudian digantungkan pada seorang anak. Wa ya'laquha lil istisfa'i biha. Dan digantungkannya tamimah yang semacam ini tujuannya adalah lil istisfa'i biha, untuk mencari kesembuhan. Itu untuk talabus syifa, untuk mencari kesembuhan. Maka kata beliau, jenis tamimah yang semacam ini, yaitu yang jenisnya mungkin berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an ataukah berasal dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya, maka dikatakan oleh beliau, fahadan naw'u qad ikhtalafal ulama'u fi hukmi ta'liqihi ala qawlaini. Maka jenis tamimah yang semacam ini diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum menggantungkannya. Itu hukum menggantungkan tamimah dari jenis yang semacam ini, yaitu dari ayat-ayat Al-Qur'an ataukah yang di situ ditulis nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Bagaimana hukumnya menggantungkan tamimah yang semacam ini? Ini diperselisihkan, kata beliau. Ala kaulaini, ada dua pendapat, kata beliau. Ada dua pendapat terkait dengan tamimah dari jenis yang pertama ini. Kata beliau, al-kaulul awwal. Pendapat yang pertama adalah al-jawaz. Itu pendapat yang membolehkan. Pendapat yang membolehkan menggantungkan tamimah dari jenis Al-Quran, itu ayat atau Al-Quran, ataukah nama-nama dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa huwa qawlu Abdillah ibn Amr ibn al-As. Wa huwa zahiru ma ruwiya an Aisyata. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Bakir wa Ahmad ibn Hanbal fi riwayatin anhu. Kata beliau, ini adalah merupakan pendapat dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Wa huwa zahiru ma ruwiya an Aisyata. Dan ini juga merupakan zahir dari apa yang diriwayatkan dari Aisyah. Itu merupakan riwayat dari Aisyah. Beliau berpendapat tentang bolehnya. Wabihi qala Abu Ja'far al-Bakir wa Ahmad ibn Hanbal fi riwayatin anhu. Dan pendapat yang seperti ini juga dipegangi oleh Abu Ja'far al-Bakir dan juga pendapat yang merupakan diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Jadi Imam Ahmad rahimahullah memiliki pendapat yang lain. Ini salah satu pendapat yang ada pada beliau, yaitu beliau sempat membolehkannya. Ada pendapat atau diriwayatkan dari beliau, beliau membolehkan tamimah yang berasal dari Al-Quran ataukah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala juga sifatnya. Kata beliau, wa hamalul hadits alwarida fil man'i min ta'liqit tamaim ala anna at-tamaimi allati fiha syirkun. Kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hamalul hadits alwarida, dan mereka membawa hadits yang datang yang berbicara tentang larangan menggantungkan tamimah, mereka membawa hadits tersebut kepada makna yaitu alat tamaim allati fiha syirkun, kepada makna itu tamimah yang ada padanya kesyirikan. Jadi di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya menggantungkan tamimah itu adalah merupakan perkara yang terlarang. Sebagaimana hadis yang akan disebutkan lebih lanjut nanti, itu innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya yang namanya ruqyah-ruqyah dan juga tamimah-tamimah serta tiwalah, dikatakan oleh Nabi SAW, syirkun. Itu adalah merupakan kesyirikan. Ini kata Nabi SAW, ruqyah, tamimah, tiwalah, dikatakan oleh beliau SAW sebagai kesyirikan. Sehingga berdasarkan hadis ini, yang namanya ruqyah, tamimah, tiwalah, ini adalah terlarang. Namun ruqyah sudah kita lewati, ada yang diperbolehkan, ada yang terlarang. Adapun tamimah, maka di sini para ulama yang membolehkannya berdasarkan hadis ini, mereka menyatakan bahwa hadis tersebut maknanya adalah tamimah yang terlarang. Itu bukan tamimah yang jenisnya adalah dari Al-Quran ataukah nama-nama dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau Al-Quran dan juga nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini diperbolehkan. Karena hadis tersebut menurut pendapat ini berbicara tentang tamimah yang di situ ada kesyirikan. Sementara Al-Quran, demikian pula ayat, nama-nama dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, di situ tidak ada kesyirikan. Sehingga menurut pendapat ini diperbolehkan. Ini makna, وَحَمَلُ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِي الْمَنْعِ مِنْ تَعْلِيكِ التَّمَائِمْ عَلَى التَّمَائِمِ اللَّتِ فِيهَ سِرْكُنْ. Mereka membawa hadis yang datang, yang berbicara tentang larangan menggantungkan tamimah, kepada tamimah yang ada padanya kesyirikan. Ini menurut pendapat yang pertama, itu pendapatnya Abdullah bin Amr ibn al-As dan juga zahir dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan juga ulama yang lainnya seperti Ahmad ibn Hanbal dalam riwayat beliau. Ini pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani, kata beliau, pendapat yang kedua adalah al-man'u min dzalik, melarang hal tersebut. Itu melarang hal tersebut, melarang menggantungkan tamimah, yaitu dari Al-Qur'an. Dilarang, dan juga nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa huwa qaulu Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin wa huwa dhahiru qauli Hudzaifah wa Uqbah Ibnu Amir wa Ibnu Ukaim. Ini adalah merupakan pendapatnya sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa huwa dhahiru qauli Hudzaifah wa Uqbah Ibnu Amir wa Ibnu Ukaim, dan ini juga merupakan zahir dari sahabat yang lain seperti Hudzaifah, Uqbah Ibnu Amir dan juga Ibnu Ukaim. Ini pendapat yang kedua dipilih oleh sekian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu Abdul Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas dan juga tiga sahabat yang lainnya. Mereka memilih melarang walaupun yang digantungkan tersebut adalah berupa ayat-ayat Al-Qur'an ataupun nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa bihi qala jama'atun min at-tabi'in." Dan dengan pendapat ini para ulama yang lain dari kalangan jama'atun min at-tabi'in, dari kalangan tabi'in, berpendapat dengan pendapat yang semacam ini. Jadi jamaah minat tabi'in, mereka juga berpendapat seperti pendapatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Minhum ashabu Ibni Mas'ud. Di antara mereka adalah ashab Ibni Mas'ud. Murid-murid dari sahabat yang mulia Abdullah Ibni Mas'ud. Itu seperti Ibrahim An-Nakhai, Al-Qamah dan juga yang lainnya. Mereka berpendapat seperti pendapat gurunya. Itu Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu. Mereka menyatakan terlarang. Seperti yang dinukil dalam kitab Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, bahwasanya Ibrahim An-Nakhai menyatakan kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Bahwasanya dahulu mereka di sini maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud dan juga para sahabatnya, murid-muridnya, mereka itu yakrahuna at-tama'ima kullaha, yaitu membenci untuk menggantungkan tamimah seluruhnya, baik itu dari Al-Qur'an ataupun selain Al-Qur'an. Itu makruh dalam bahasa mereka, ulama salaf, apalagi bahasanya para sahabat dan juga yang datang setelahnya. Ini makruh menunjukkan perkara yang diharamkan, merupakan perkara yang terlarang. Ini murid-murid beliau Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kata beliau, wa Ahmad wa fi riwayatin ikhtaraha katsirun min ashabihi. Dan juga berpendapat semacam ini adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah pada riwayat yang dipilih oleh kebanyakan dari pengikut madhabnya. Itu pengikut madhab Imam Ahmad justru memilih pendapat yang kedua itu. Kebanyakan dari pengikut dari madhabnya Imam Ahmad memilih pendapat yang kedua yang dimiliki oleh imamnya, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wajazima biha al-mutaakhirun. Dan para ulama al-mutaakhirun, mereka menjazm pendapat yang terakhir ini, itu membenarkan, merojihkan, menguatkan pendapat yang terakhir ini, yaitu dilarang untuk menggantungkan tamimah walaupun itu berasal dari Al-Qur'an ataukah nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini pendapat sekian para ulama pada zaman sekarang ini seperti yang disebutkan oleh beliau di sini. Itu Syekh Al-Fauzan sendiri, kemudian Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan juga pensyarah Fathul Majid serta yang lainnya berpendapat dengan pendapat yang semacam ini. Kata beliau, wahtajju bima rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan mereka, para ulama yang kedua ini, yang melarang untuk menggantungkan tamimah yang berasal dari Al-Qur'an ataukah yang berasal dari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka berihtijaj, itu berhujjah, bima rawahu Ibnu Mas'ud, dengan apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya yang namanya ruqyah dan juga tamimah-tamimah serta tiwalah ini adalah merupakan kesyirikan. Itu umum lafadznya. Lafaznya adalah umum. Innar ruqah wat tamaimah wat tiwalata syirkun. Sementara keumuman nas yang semacam ini la mukhassisalahu, tidak memiliki nas yang mentakhsis, yaitu yang mengkhususkan, yang menyatakan kalau tamimah yang berasal dari Al-Qur'an ataukah yang berasal dari nama-nama dan juga sifat Allah dikhususkan itu diperbolehkan. Tidak ada nas yang menyatakan seperti itu. Sehingga keumuman nas ini diberlakukan. Diberlakukan sehingga dalil ini, itu hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dijadikan oleh para ulama yang berpendapat seperti pendapat yang kedua, melarang tamimah walaupun itu dari Al-Qur'an. Karena nasnya adalah umum, mencakup tamimah yang dari Al-Qur'an ataupun tamimah yang selain dari Al-Qur'an. Adapun ruqyah ini memiliki apa? Mukhassis. Itu datang nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la ba'sa birruqyah ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah, tidak mengapa untuk melakukan ruqyah selama kosong dari kesyirikan. Ini mukhassis, mengkhususkan ruqyah yang kosong dari kesyirikan diizinkan dan diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tamimah, maka tidak ada yang mengkhususkan dalil terkait diperbolehkannya kalau itu dari Al-Qur'an ataukah dari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kuat adalah pendapat yang kedua, seperti yang disebutkan tadi para al-mutaakhirun, yaitu ulama-ulama belakangan ini juga memilih pendapat yang kedua. Sekian para ulama dari kalangan para sahabat tabi'in dan juga ulama-ulama selainnya sampai pada zaman sekarang ini memilih pendapat yang kedua ini. Kemudian kata beliau, at-tiwalata, sementara at-tiwalah adalah syai'un yad'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zaujiha war rajula ila imra'atihi. Kemudian yang namanya tiwalah, kata beliau, adalah sesuatu yang mereka letakkan, yang mereka gantungkan atau keikatkan dan juga yang lain yang jelas diletakkan pada anggota tubuh dengan anggapan mereka menganggap annahu yuhabbibul mar'ata, bahwasanya sesuatu tersebut bisa menjadikan seorang istri ini cinta kepada suaminya. Yuhabbibul mar'ata ila zaujiha, menjadikan istri itu cinta kepada suaminya, ataukah sebaliknya ar-rajula ila imra'atihi, menjadikan seorang suami menjadi cinta kepada istrinya. Ini tiwalah namanya. Itu tiwalah bisa diletakkan mungkin di pundaknya, bisa diletakkan di pinggangnya, ataukah diikatkan di pahanya, yang jelas dengan anggapan itu adalah menjadikan cinta seorang istri kepada suaminya ataukah seorang suami kepada istrinya. Ini tiwalah. Dan ini juga merupakan perkara yang terlarang. Ini juga merupakan perkara yang terlarang. Dan menggunakan benda-benda ini, ini tergantung keyakinannya. Kalau itu diyakini sebagai kekuatan sendiri, yaitu bisa menjadikan cinta kepada suami atau ke istri, bahwasanya benda tersebut secara sendirinya, maka inilah syirik yang besar. Kalau hanya keyakinan itu merupakan sebab, maka ini terjatuh pada kesyirikan yang asghar. Dan ini merupakan perkara yang terlarang tentunya. Kemudian kata beliau, وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ. Ini masih berbicara tentang yang kedua sebenarnya, itu permasalahan apa? Ruqyah dari, ya apa, tamimah dari jenis Al-Quran ataukah tadi nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hadha huwa sahihu, dan ini adalah merupakan pendapat yang benar karena tiga alasan. Berdasarkan tiga alasan yang disebutkan oleh beliau, al-awwalu umumun nahyi wa la mukhassisa lil umumi, yaitu keumuman larangan dan tidak memiliki mukhassis, tidak memiliki perkara yang mengkhususkan. Tidak ada nas yang mengkhususkan terhadap lafad yang umum tersebut. Inna ruqa wa tamaimah wa tiwalata syirkun. Sehingga tamimah dan juga tiwalah ini semuanya terlarang berdasarkan keumuman nas tersebut. Yang kedua adalah saddud dari'ati. Yang kedua adalah untuk menutup celah. Fa'innaha tufdi ila ta'liki ma laysa mubahan. Karena alasannya dikatakan saddud dari'ah adalah fa'innaha tufdi, karena itu bisa tufdi, itu bisa menyeret untuk menggantungkan sesuatu yang bukan mubah, sesuatu yang bukan mubah. Nah, ini. Kalau mubah itu tadi sebenarnya Al-Qur'an itu. Al-Qur'an adalah sebenarnya tidak mengapa. Kalau diperbolehkan untuk menggantungkan Al-Qur'an, maka ini akan membuka celah yang lainnya untuk digantungkan perkara-perkara yang tidak boleh. Sehingga sekalian saja ditutup menggantungkan Al-Qur'an ataukah nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini terlarang dalam rangka saddud dari'ah, menutup celah supaya tidak digantungannya perkara-perkara yang lainnya. Yang ketiga kata beliau as-salis, annahu idza 'allaqa syai'an minal Qur'an fala budda ayyam tahinahu al-mu'alliku bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajati wal istinja'i wa nahwi dhalik. Kata beliau yang ketiga adalah bahwasanya jika seseorang menggantungkan sesuatu dari Al-Qur'an, itu menggantungkan tamimah yang dari jenis Al-Qur'an tadi, maka kata beliau biasanya mesti, kata beliau, orang tersebut mau tidak mau ini ayyam tahinahu, akan menghinakannya. Itu al-mu'allik ayyam tahinahu, seorang yang menggantungkan tamimah dari Al-Qur'an tersebut, ini mau tidak mau mesti akan menghinakannya. Apalagi kalau yang digantungkannya adalah seorang anak kecil ataukah anak kecil. Yaitu bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajati. Yaitu dengan membawa tamimah tersebut yang masih terpasang pada anggota tubuhnya ketika dalam kondisi qada'il hajat. Itu ketika membuang hajat ke kamar mandi ataukah ke WC, maka dibawa tamimah tersebut. Ini namanya imtihan meremehkan Al-Qur'an. Bahwa padahal Al-Qur'an tidak boleh untuk dibawa ke tempat-tempat yang semacam itu. Dimuliakan Al-Qur'an. Wal istinja wa nahwi dhalik, dan juga istinja, cebok ataukah yang lainnya, maka tentunya ini bentuk meremehkan Al-Qur'an. Sehingga dengan tiga alasan ini, pendapat yang kedua melarang secara mutlak, yaitu tamimah baik berasal dari Al-Qur'an ataupun selain dari Al-Qur'an berdasarkan tiga alasan yang disebutkan oleh beliau. Kemudian kata beliau yang berikutnya, an-naw'u tsani minat tamaim. Jenis yang kedua dari tamimah adalah allati tu'laku 'alal ashasi ma kana min ghairil Qur'an. Yaitu tamimah yang digantungkan kepada seseorang yang bukan berasal dari Al-Qur'an. Kalau dari Al-Qur'an sudah jelas itu juga tidak diperbolehkan karena dengan tiga alasan yang disebutkan oleh beliau tadi. Kal kharzi wal 'idhami wal wad'i wal khuyuti wan ni'ali wal masamir wa asma'i syayatin wal jinni wat talasim. Selain dari Al-Qur'an adalah seperti kal kharz, itu al kharz mutiara, tulang, ataukah al wada, itu batu yang berasal dari lautan, wal khuyut itu benang, wan ni'al itu sandal, baik sandal orang ataukah sandal kuda ataukah yang lainnya, wal masamir itu paku, wa asma'i syayatin nama-nama setan, dan juga jin serta tolasim, serta tulisan-tulisan yang lainnya, ini bukan dari Al-Quran. Bagaimana ini hukum menggantungkan benda yang semacam ini? Maka kata beliau, fahada muharramun qat'an. Maka yang semacam ini adalah merupakan perkara yang terlarang, yang jelas hukumnya. Wahuwa minas syirki, dan ini adalah termasuk dari kesyirikan. Termasuk dari kesyirikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sebelumnya sudah menegaskan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kesyirikan. Apakah syirik besar ataukah kecil tergantung keyakinan yang ada pada orang tersebut. Kalau dijadikan ataukah diyakini itu sendiri yang bisa menolak bala ataukah yang lainnya, maka terjatuh dalam kesyirikan yang akbar. Kalau meyakini itu adalah sebab, maka terjatuh dalam syirik kecil. Liannahu ta'alluqun 'ala ghairillahi atau ta'allaqa 'ala ghairillahi subhanahu wa ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa ayatihi. Karena itu adalah merupakan bentuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini terlarang itu. Dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadisi, dan dalam hadis dikatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka wukila ilaih, orang tersebut akan dijadikan bergantung kepada sesuatu tadi yang digantungkan oleh dirinya. Bergantung kepada selain Allah, dia menggantungkan al-kharz ataukah al-idham ataukah al-wada', maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang tersebut bergantung kepada benda tersebut. Tidak nyaman kalau tidak membawa benda-benda tadi. Merasa akan diintai oleh musuhnya. Merasa akan diini-itukan dan juga yang lainnya. Dari perasaan-perasaan as-sayatin yang membisikinya. Ay wakallahu allahu ila dalika syai' alladhi ta'allaqahu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang tadi bergantung kepada sesuatu yang dia gantungkan. Bergantung kepada batu, bergantung kepada sandal, bergantung kepada al-masamir dan juga yang lainnya. Sesuai dengan apa yang dia gantungkan. Kemudian kata beliau, faman ta'allaqa billahi wal taja ilaihi wa fawwada amrahu ilaihi kafahu. Maka barang siapa yang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta menyerahkan urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kafahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Itu wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wa qarraba ilaihi kull ba'idin, dan barang siapa yang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka qarraba ilaihi kull ba'idin, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dekat kepadanya sesuatu yang jauh. Itu yang mungkin dianggap jauh, tidak mungkin terjadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala ternyata mendekatkannya. Wa yassara lahu kulla asirin, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya seluruh perkara-perkara yang susah. Karena dia bertawakalnya hanya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya kata beliau, wa man ta'allaqa bighairihi minal makhlukin wa tamaimi wal adwiyati wal kuburi wakkalahu Allahu ila dhalika alladhi la yughni anhu syai'an wa la yamliku lahu darran wa la naf'an. Kata beliau, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik kepada para makhluk ataukah bergantung kepada tamimah, obat-obatan dan juga kepada kuburan, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menjadikan orang tersebut bergantung kepada benda-benda tadi yang tidak bisa mencukupinya sedikit pun. Wa la yamliku lahu darran wa la naf'an, sesuatu yang tidak bisa memiliki madarat dan juga manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang tersebut bergantung sekali kepada benda yang digantungkannya. Sehingga kata beliau, fakhasira akidatuhu. Atau fakhasira akidatuhu. Wangkata'at silatuhu birabbihi. Wakhadalahu allahu. Kemudian kata beliau, maka sehingga dia akan rugi akidahnya. Itu merugikan akidahnya sendiri, dibuang akidahnya. Dan hubungan dia kepada Rabbnya, hubungan dia dengan Rabbnya, itu pun inqata'at, menjadi terputus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkannya, akan membiarkan orang tersebut, tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini rugi, kerugian yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkannya. Sehingga kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan sebagai penutup, kata beliau, wal wajibu 'alal muslim, dan yang wajib bagi setiap muslim adalah al muhafadzatu 'ala aqidatihi mimma yufsiduha aw yukhillu biha, untuk dirinya menjaga akidahnya dari perkara-perkara yang akan merusaknya, itu merusak akidahnya, ataukah yukhillu biha, atau yukhillu itu membuat cacat akidahnya. Fala yata'ata ma la yajuzu min al adwiyati wala yadhhabu ila al-mukharrifin wal-musa'wadin liyata'alaja indahum minal amradi. Kata beliau, jangan sampai dia merusak akidahnya, mencacati akidahnya, maka jangan sampai dia yata'ata ma la yajuzu, jangan sampai dia yata'ata, itu membiasakan diri menggunakan sesuatu yang tidak boleh dari obat-obatan. Itu obat-obatan yang terlarang tadi, dianggapnya menggantungkan tamimah ataukah yang lainnya, bisa menolak bala menyembuhkan penyakitnya dan juga yang lainnya. Mala yajuzu minal adwiyati, dilarang untuk menggunakan sesuatu yang tidak boleh dari obat-obatan. Dan jangan sampai dia pergi kepada al-mukharrifin, itu orang-orang yang sudah rusak akalnya, rusak pikirannya, wal musya'wadin, dan juga para tukang sulap untuk menyembuhkannya. Liya ta'ala ja'indahum minal amradi, untuk berobat di sisi mereka dari penyakit-penyakit yang dia derita. Jangan sampai seorang muslim seperti ini. Liannahum yumriduna qalbahu wa aqidatahu, karena mereka tadi al-musya'wadin wal mukharrifin ini akan membuat rusak hati dan juga akidahnya. Wa man tawakkala 'alallahi kafahu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Tinggal sedikit, tinggal tiga baris. Wa ba'dun nasi yu'alliku hadhihi al-asya'a 'ala nafsihi, kata beliau, dan sebagian manusia ada yang menggantungkan benda-benda tadi, itu perkara-perkara ini, kepada dirinya sendiri. Wa huwa laisa fi maradin hissiyin, sementara dia tidak dalam kondisi sakit yang hissi, itu anggota tubuhnya. Wa innama fi maradin wahmi, akan tetapi dia mengalami penyakit wahm, itu wahmi, yaitu kata beliau, wa huwal khaufu minal aini wal hasad, hanya sekedar takut terhadap penyakit ain dan juga penyakit hasad, sehingga dia menggantungkan benda-benda tadi, yaitu paku ataukah sandal ataukah benang ataukah yang lainnya, sehingga bisa menolak, katanya. Aw ya'laquha 'ala sayyaratihi, ataukah dia menggantungkan benda-benda tersebut pada mobilnya. Aw dabatihi, ataukah kendaraannya. Aw bab baitihi aw dukkanihi, ataukah dia menggantungkan pada pintu rumahnya ataukah pada tokonya. Dengan anggapan bisa memberikan manfaat dan juga mudharat. Sehingga tabel yang terakhir, wa hadza kulluhu min dha'fil 'aqidati wa huwa al-maradul haqiqi alladhi yajibu 'ilajuhu bi ma'rifati tauhidi wal 'aqidati sahihati. Dan ini seluruhnya adalah dikarenakan lemahnya akidah dan juga penyakit yang hakiki yang wajib untuk diobati dengan cara belajar mengenal tauhid dan juga mempelajari akidah yang sahihah, itu mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, akidah Allah Subhanahu, akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang wajib bagi setiap muslim. Wallahu ta'ala biswab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.